Kaca versi Sukaisi dan Sodek Irama. Sodek Irama ya. Asik-asik ini. Ah, bantu niki. Bersama monggo Monata. Monata mania tetap. Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas memandang. Pandanglah aku, walau kita pernah sama-sama. Sati. Gak usah kencang-kencang lo ya. Enggak. Masih ganteng. Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Sama-sama sayang. Bodang. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari tak mungkin dapat. Aku bersuami bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Asik. Wadah. Aku wis gak ubah lo yo. Lulus apa ora? Pokoknya cok indro-indro lo ya. Orang. Shalalalalala. Shalalalalala. Terima kasih. Spesial untuk bocah depangan. Bojem. Kamu goreng cekin yang akeh ya. Berdoa sama-sama ya Ayah Sodik. Amin. Muka-muka selamat. Ku tak ingin tercipta malah petaka yang kan menimpa kita berdua. Kita saling terhalang di dinding kaca. Cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Muka tungguannya kabur. Tuh halus sabar. Uwedo. Shalalalalala. Ikon apa yang kurang korbutan lah soalnya. Wedo Ren, wedo. Ren wedo. terhalang dinding kaca. Cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Asik. Modal. Aku wis gak ubah lo yo. Lulus apa ora? Pokoknya cok gitar-gitar lo ya. Ora. Salut untuk bocah depangan. Bodem. Kamu korek cekin yang akeh ya. Amin. Makasih. Ku tak ingin terjadi gerhana cinta yang akan menimpa rumah tangga kita. Kita berdoa sama-sama ya Ayah Sodik. Dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Alhamdulillah ya Mas Ode. Muka-muka tungone kabeh. Halus apa. Wedo. Shalala la la la la la. Shalala la la la la. Iku ana apa iku rek rebutan sawane. Keren wedo. Keren wedo. Ku tak ingin terjadi gerhana cinta. Loh, yang kan menimpa rumah tangga kita. Goyang twiti gak oleh. Leh halus. Halus ya. Tenduk, tenduk. Ku tak ingin tercipta dinding kaca. Cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Rezeki masih berlimpah, tandanya si akeh duitnya, mentor sembanuan, dan duetnya saya tadi.